Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda dalam program ini. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui email kami transproject@gph.gov.sa. Salam kami Radio Berbahasa Indonesia di Masjidil Haram FM 90,50 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda di gelombang FM 90,50 MHz, radio khusus berbahasa Indonesia di Masjidil Haram. Dewan Pimpinan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyambut hangat kedatangan Anda di Masjidil Haram, seraya mengucapkan selamat kepada Anda atas datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saat ini Anda akan mendengarkan terjemahan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Usamah Khoyyat, dengan judul Keutamaan dan Keistimewaan Bulan Suci Ramadan. Khutbah ini telah disampaikan pada tanggal 12 Ramadan tahun 1437 Hijriah. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahil Karimil Mannan, واهب النعم كريم العطايا قديم الإحسان، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على عباده بصيام وقيام هذا الشهر المبارك رمضان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وقام لعبادة ربه الملك الديان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyantun, yang memberi segala nikmat, yang Maha Pemurah dengan pemberiannya dan Maha Dahulu kebaikannya. Aku memujinya, Maha Suci Dia, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dia menganugerahkan hambanya dengan ibadah puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan yang berkah ini. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad, Nabi kita dan penghulu kita adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah sebaik-baik orang yang salat dan puasa serta mempersembahkan ibadah bagi Tuhannya yang Maha Penguasa lagi Maha Membalas. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam atas hamba dan Rasulmu Muhammad beserta keluarga beliau dan sahabat beliau, juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Attaqullaha ibadallah, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن من نعم الله السابغة ومننه المتتابعة وآلائه الجليلة أن جعل للأمة أوقاتا تسمو على أشباهها وتمتاز على نظائرها، وخصها بأزمنة هي غرر الزمان وتيجان الأيام، يضاعف فيها أجر العاملين ويسمو فيها قدر المجتهدين الذين يستبقون فيها الخيرات ويهتبلون فيها الفرص السانحات، وتصبو نفوسهم إلى سني المراتب وتنزع هممهم إلى شريف المطالب، وتحفزهم إلى حيازة الدرجات الرفيعة والحظوة بالنعيم المقيم في جنات النعيم. أما بعد، bertakwalah wahai sekalian hamba Allah, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang pernah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Hamba Allah sekalian, sungguh di antara nikmat Allah yang luas, di antara karunia-Nya yang berterusan dan anugerah-Nya yang mulia, bahwa Dia menjadikan bagi umat ini waktu-waktu yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan lebih istimewa dari yang lainnya. Allah istimewakan ia dengan waktu-waktu yang menjadi cahaya zaman dan mahkota segenap hari. Di dalamnya pahala seseorang yang beribadah dilipat gandakan, dan saat itulah kedudukan orang-orang yang bersungguh-sungguh ditinggikan, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan memanfaatkan kesempatan yang berharga di dalamnya. Jiwa-jiwa mereka merindukan kedudukan mulia, dan segenap tekad mereka menghendaki tujuan yang agung. وإن من هذه الأزمنة الشريفة هذا الشهر، هذا الشهر المبارك رمضان سيد الشهور، الشهر إنه سيد الشهور، الشهر الذي اختص من بين سائر شهور العام بخصائص تبوأ بها مقام الصدارة منها، مقام الصدارة بينها، وارتقى بها إلى رفعة لا تسامى، وشرف لا يضاهى. وحسبك أنه الشهر الذي أنزل فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع والعصمة لمن تمسك به والنجاة لمن اتبعه، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sesungguhnya di antara waktu-waktu yang mulia itu, yaitu bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ia adalah penghulu segenap bulan. Ia adalah bulan yang dikhususkan dari seluruh bulan yang ada dalam satu tahun, dengan keistimewaan yang menjadikannya patut mengungguli bulan-bulan lainnya. Dengan keistimewaan itu, ia mencapai posisi yang tiada dijangkau dan kemuliaan yang tidak diungguli. Cukuplah bagi kita bahwa ia adalah bulan di mana petunjuk, cahaya, dan penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada diturunkan, yaitu Al-Quran. Ia adalah tali Allah yang kuat, cahaya yang jelas, penyembuh yang bermanfaat. Ia adalah keselamatan bagi orang yang berpegang teguh padanya, dan kesuksesan bagi orang yang mengikutinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa ayyu syarafin ya'dilu hadha asy-syaraf wa ayyu fadilatin ta'dilu hadhihi al-fadilah lakinnahu ikhtassa ma'a dhalika aidan بخصائص ازداد بها شرفا وعلى بها قدرا وتضاعف بها فضلا. فمن هذه الخصائص أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وهو تعبير بين عن سعة رحمته سبحانه وفيض جوده بالعفو والمغفرة والعتق من النار، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الشيخين: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي بعضها فتحت أبواب السماء. وكل أولئك مما يشير إلى تدفق العطاء الرباني وغمره العباد بألوان الإكرام وضروب الإنعام حتى لا يكاد يرى فيه موضع حجب ولا مكان منع ولا مقام حرمان. Adakah kemuliaan yang sebanding dengan kemuliaan ini? Adakah keutamaan yang serupa dengan keutamaan ini? Bahkan, selain itu, bulan Ramadan juga diistimewakan dengan serangkaian keistimewaan lainnya, yang dengannya ia menjadi bertambah mulia, bertambah berharga, dan ia menjadi lebih utama. Dan di antara keistimewaan tersebut, bahwa bulan ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup rapat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga terbuka lebar, pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah ungkapan yang lugas tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan limpahan kemurahannya dengan maaf dan ampunan serta pembebasan dari neraka. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat terbuka lebar. Dan di dalam riwayat lainnya dikatakan, pintu-pintu langit terbuka. Semua itu menunjukkan limpahan karunia Rabbani yang Dia mencurahkan bagi segenap hamba warna-warni anugerah dan nikmat, sehingga hampir tidak terlihat ada celah penghalang, tidak pula setapak pencegah, dan tidak pula sejengkal pembatas. Wa minha aidha anna siyamahu wa qiyamah sababun lighufrani ma taqaddama min dhunubil 'abd kama jaa fil hadith الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لكنه غفران مخصوص عند جمهور أهل العلم بما دون الكبائر إذ لا تكفرها غير التوبة ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت متعلقة بحقوق العباد لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر متفق عليه وهو بكل حال فضل عظيم وخصيصة جليلة لهذا الشهر يستبين بها رفعة مقامه وعلو منزلته وتفرده على غيره بمزيد الإكرام. Selain itu, bahwa sesungguhnya puasa dan qiyamul lail di bulan ini adalah sebab terampuninya dosa-dosa seorang hamba yang telah lalu, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Namun ini hanya pengampunan yang bersifat khusus untuk dosa yang bukan termasuk dosa besar menurut mayoritas para ulama. Sebab dosa besar hanya terampuni dengan bertaubat dan mengembalikan hak kepada pemiliknya jika ia berkaitan dengan hak-hak manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya jika dosa besar dihindari. Muttafaqun alaih. Namun demikian, intinya bahwa ini adalah keutamaan yang agung dan keistimewaan yang mulia bagi bulan ini. Dengannya menjadi jelas kedudukannya yang tinggi, posisinya yang atas, dan keistimewaannya dengan tambahan kemuliaan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Wa minha anna fihi lailatul qadr allati hiya khairun min alf syahr. كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي الليلة المباركة التي ذكرها سبحانه بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وهي الليلة التي من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. Keutamaan yang lain adalah bahwa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Sungguh, kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sungguh kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Ia adalah malam keberkahan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya: "Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam penuh keberkahan, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah." Malam ini adalah malam yang siapa saja yang melakukan qiyamul lail di dalamnya dengan keimanan dan senantiasa mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu." Siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Wa minha aidan annahu shahru as-sabr. Idh as-sabru la tadhharu haqiqatuhu wa tattadhihu suratuhu akthara min dhuhuriha fi as-siyam. Fa innahu nisfu as-sabr. والصابر يوفى أجره بغير حساب، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Di antara keutamaan Ramadan bahwa ia adalah bulan kesabaran, sebab kesabaran tidak akan menampakkan hakikatnya dan tidak akan memperlihatkan bentuknya lebih jelas dari penampakannya di dalam waktu-waktu berpuasa, sebab ia adalah setengah kesabaran. Dan orang yang sabar akan diberikan balasannya dengan tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Wa minha anna fihi da'watan mustajabatan li kulli muslim, kama jaa fil hadith alladhi akhrajahu al-imam Ahmad fi musnadih bi isnadin jayyidin 'an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu 'anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. وهذا باعث قوي، باعث قوي للعبد يحمله على احتبال هذه الفرصة واغتنام هذه الفضيلة بالازدلاف إلى مولاه محبة وشوقا، تضرعا وانكسارا، واطراحا على بابه سبحانه، والتجاء الى جنابه، املا في الحظوه عنده. Dan di antara keutamaannya bahwa di dalamnya doa-doa akan dikabulkan bagi setiap muslim, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang jayyid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bagi setiap muslim doa yang dikabulkan ketika dia berdoa di bulan Ramadan." Maka ini adalah dorongan yang kuat bagi seorang hamba agar dia menggunakan kesempatan emas ini dengan mendekat kepada Rabb-nya dengan penuh rasa cinta dan rindu, secara khusyuk merendah dan mengetuk pintunya serta menuju sisinya. Demikian itu dengan penuh harap akan karunia yang ada di sisinya dan kedudukan tinggi darinya. Wala gharwa ba'da hadha ya ibadallah an yakuna siyamu hadha syahr sababan li tahqiqil ubudiyyati lillahi rabbil alamin idh la imsaka wala iftara illa ala as-sifati allati syara'aha Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa fi az-zaman wa fi az-zaman alladhi haddah fa inna as-sa'ima 'abdun lillah la tatahaqqaqu 'ubudiyyatuhu illa bi'ibadatihi subhanahu wa alla fajma'u ad-din fa inna as-sa'ima 'abdun lillahi la tatahaqqaqu 'ubudiyyatuhu illa bi'ibadatihi subhanahu wahdahu bima syara' fajma'u ad-din alla yu'bada illa Allah wa alla yu'bada illa bima syara'. Hamba Allah sekalian, setelah ini semua tidak dipungkiri lagi bahwasanya puasa di bulan ini merupakan sebab terrealisasinya penghambaan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sebab tidak ada puasa maupun berbuka kecuali dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta dilakukan pada waktu yang telah ditentukan pula. Sesungguhnya seorang yang berpuasa adalah hamba Allah dan tidak akan dapat tercapai penghambaan kepada Allah kecuali dengan beribadah hanya kepada Allah semata dan dengan tata cara yang disyariatkan olehnya. Sebab prinsip agama ini adalah bahwa tidak diperkenankan menyembah kecuali Allah dan tidak diperkenankan beribadah kepadanya kecuali dengan sesuatu yang disyariatkannya. وَلَنْ يَصِحَّ لِلصَّائِمِ صِيَامٌ وَلَا عِبَادَةٌ إِلَّا إِذَا وُزِنَتْ بِهَذَا الْمِيزَانِ الَّذِي تَقُومُ كِفَّتَاهُ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَالْمُتَابَعَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ولذا كان الصوم كله كما قال بعض العلماء خضوعا للأمر الإلهي فلا أكل ولا شرب ولا متعة بما حضر على الصائم بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس مهما جمحت النفس وطغت شهوة الطعام والشراب ولا إمساك عن الطعام والشراب أيضا وما حضر في النهار بعد غروب الشمس مهما جمحت طبيعة الزهد والتنسك فليس الحكم للنفس والشهوة والعادة يا عباد الله لكن الحكم لله وحده وكلما كان الصائم متجردا عن هواه منقادا لحكم الله مستسلما لقضائه وشرعه كان أصدق في العبودية وأرسخ قدما انتهى. Oleh karena itu, tidak akan sah puasa orang yang berpuasa, tidak juga ibadah yang lainnya, kecuali jika ditimbang dengan timbangan ini, timbangan yang mana kedua sisinya adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, puasa ini seluruhnya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, adalah ketundukan terhadap perintah ilahi. Sebab tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan segala kenikmatan yang terlarang bagi orang yang berpuasa setelah jelas benang putih dari benang hitam, dari waktu fajar hingga terbenam matahari, betapapun nafsu meronta dan syahwat makan dan minum memaksa. Di sisi lain, tidak boleh menahan diri dari makan dan minum dan segala yang terlarang di siang harinya setelah tenggelam matahari, betapapun tabiat zuhud dan ibadah telah mengakar. Maka hukum di sini bukanlah dengan ukuran nafsu, syahwat maupun kebiasaan, akan tetapi hukum hanyalah milik Allah semata, sejauh mana seorang yang berpuasa berlepas diri dari nafsunya, bertotalitas kepada Allah, kepada hukumnya dan berserah diri kepada ketentuan dan syariat Allah, maka sejauh itulah kebenaran ibadahnya dan keteguhan pijakannya. Hadza wa inna fadaila hadha ash-shahr al-mubarak ya ibadallah la takadu tanhasir wa kulluha min al-adillati al-bayyinah على سعة رحمته سبحانه بعباده وإرادته بهم اليسر ووضعه عنهم الإصر. ألا وإن تذكر الصائم لهذه الفضائل والخصائص العظيمة المباركة لهذا الشهر المبارك يجب أن يكون باعثاً على كمال الشكر لله تعالى المنعم بهذه الصفة، وذلك بتمام الحرص على حسن أدائها ورعايتها حق رعايتها، والحذر من إضاعة فرصتها وتفويت مغنمها، والتفريط في جميل الموعود عليها. Demikianlah, dan sesungguhnya keutamaan Ramadan yang penuh berkah hampir tidak terbatas jumlahnya. Semua itu sejatinya menunjukkan dengan jelas akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, dan bahwasannya Dia menghendaki dari mereka kemudahan dan ingin melepaskan belenggu dari mereka. Sungguh, ingatnya seorang yang berpuasa terhadap keutamaan dan keistimewaan yang agung bagi ibadah puasa di dalam bulan yang berkah ini hendaknya menjadi motivasi untuk menyempurnakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi karunia ini, yaitu dengan memompa semangat untuk menunaikannya dengan baik dan memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalamnya, tidak mengacuhkan pahalanya, dan tidak menyepelekan janji-janji atasnya. Fattaqullaha ibadallah wahtabilu hadhihi al-fursata al-'azimata fima ya'dhumu bihi qadrukum fima ya'dhumu bihi qadrukum wa ya'dhumu bihi ajrukum ويرفع الله به ذكركم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian hamba Allah, dan hendaklah kalian memanfaatkan kesempatan emas ini untuk sesuatu yang dapat meningkatkan kedudukan kalian, dapat melipat gandakan pahala kalian, dan menjadikan tinggi sebutan kalian di sisi Allah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan petunjuk kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sekian, dan aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung lagi maha mulia bagi kita semua dan bagi segenap kaum muslimin dari segala dosa. Sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Alhamdulillahil karimir rahim, ahmaduhu subhanah hamdan narju bihil fadla sabiga wal khair al-amim. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام وتلى آيات الذكر الحكيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Aku memujinya dengan pujian yang disertai pengharapan akan karunia-Nya yang luas dan kebaikan-Nya yang berlimpah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dia menyeru kepada negeri kedamaian dan memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Dan aku bersaksi bahwa Nabi dan penghulu kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Beliau adalah sebaik-baik orang yang sholat dan berpuasa serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas hamba dan Rasulmu Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya dan para tabi'in, juga atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Fa ya ibadallah, laqad kana min as-sunan an-nabawiyyah al-'azimah allati sannaha rasulul huda sallallahu alaihi wa sallam fi hadha ash-shahr sunnatul mudarasah al-qur'aniyah kama jaa fi al-hadith alladhi akhrajahu ash-shaykhani fi sahihayhima 'an ibn 'Abbas radhiyallahu 'anhuma annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwad an-nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي الحديث دلالة ظاهرة على الفضل العظيم لمدارسة القرآن في شهر القرآن، وعلى استحباب الإكثار من التلاوة في هذا الشهر، وأنها أفضل من سائر الأذكار. وإلى توجيه الأنظار إلى ما بين المدارسة القرآنية والجود بالخير من وثيق صلة، ذلك أنها كما قال أهل العلم بالحديث تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، تجدد له العهد بمزيد غنى النفس. والغنى أي غنى النفس سبب الجود الذي هو أعم من الصدقة. وأيضا رمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، ولذا كان صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح المرسلة، أي التي هي دائمة الهبوب بالرحمة، وهي إشارة إلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم، كما تعم الريح المرسلة ما تهب عليه. ووقع في رواية الإمام أحمد في آخر هذا الحديث لا يسأل، أي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه. أما بعد، hamba Allah sekalian, sungguh di antara sunnah yang agung yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa petunjuk di bulan ini adalah sunnah untuk saling mengajarkan Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan ketika beliau didatangi oleh Jibril. Jibril mengajarkan kepada beliau Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas tentang agungnya keutamaan saling mengajari Al-Qur'an di bulan Ramadan, yang mana di dalamnya Al-Qur'an itu diturunkan. Ini juga menjadi dalil dianjurkannya memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, dan bahwasannya ia lebih baik daripada seluruh bentuk zikir. Hadis ini juga menarik perhatian kita kepada eratnya hubungan antara belajar Al-Qur'an dengan kedermawanan terhadap kebaikan. Demikian itu karena saling belajar Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh para ulama akan memperbaharui perjanjian untuk senantiasa memupuk sikap merasa cukup. Dan sikap merasa cukup itu adalah sebab kedermawanan, yang mana ia lebih utama dari sedekah. Dan Ramadan adalah musim kebaikan, sebab nikmat Allah untuk hambanya di bulan ini lebih banyak daripada selainnya. Maka Nabi SAW mengikuti sunnah Allah pada hambanya. Oleh sebab itu, kedermawanan beliau lebih cepat daripada angin yang berhembus. Maksudnya, senantiasa berhembus dengan kasih sayang. Ini menunjukkan keumuman manfaat yang terasa dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana angin yang berhembus yang mengenai apa saja yang ada di sekitarnya. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad terdapat pada akhir hadis ini tambahan, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali beliau berikan. Ini adalah kiasan bagi kesempurnaan dan ketinggian sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha ibadallah waj'alu من أوقات هذا الشهر فرصة لإحياء هذه السنة النبوية المباركة، تنكشف لكم أسرار القرآن وغاياته، وتتجلى لكم عبره وعظاته وهداياته، وتشرق في قلوبكم أنواره وبيناته. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، فقال سبحانه في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oleh itu bertakwalah wahai hamba Allah, dan jadikanlah detik-detik bulan ini sebagai kesempatan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkah ini, niscaya akan tersingkap bagi kalian rahasia Al-Quran dan tujuannya, dan akan jelas bagi kalian pelajaran, ibrah dan inspirasinya. Juga akan terpancar di dalam hati kalian cahaya dan bukti nyatanya. Dan ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada penutup para nabi, imam para rasul, dan rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuknya dan haturkanlah salam penghormatan. Demikian khutbah yang telah disampaikan oleh khatib Syekh Dr. Usama Khayyat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami sangat mengharapkan partisipasi Anda dalam program ini. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui email kami transproject@gph.gov.sa. Salam kami, Radio Berbahasa Indonesia di Masjidil Haram, FM 90,50 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda sekalian di gelombang FM 90,50 MHz, radio khusus berbahasa Indonesia di Masjidil Haram. Dewan Pimpinan Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyambut hangat kedatangan Anda di Masjidil Haram, seraya mengucapkan selamat kepada Anda atas datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saat ini Anda akan mendengarkan terjemahan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Su'ud Ash-Shuraim, dengan judul Ramadan Sarana Berlomba Dalam Kebaikan, yang telah disampaikan pada tanggal 2 Ramadan tahun 1436 Hijriah. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, Al-Karim Al-Ghaffar, khalaqal layla wan-nahar, وقدر فيهما بعلمه وحكمته الأقدار، يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وكل دابة دبت على الأرض أو طير بجناحيه طار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سبحانه وتعالى يبصر كل شيء لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المختار، دعا إلى الله دعوة الأبرار، فهو للمهتدين منار، وسنته للمسترشدين دثار. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الأخيار السادة الأبرار، وعلى من تبعهم بإحسان ما عسعس ليل وتنفس نهار وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, yang menciptakan siang dan malam, yang menetapkan takdir dengan ilmu dan hikmahnya, yang mengetahui jumlah tetesan hujan dan daun-daun pepohonan, segala yang melata di atas bumi serta semua burung yang terbang dengan dua sayapnya. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Maha suci Allah, Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terjangkau oleh penglihatan, namun Dia menjangkau seluruh penglihatan. Dan Dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, rasul yang terpilih. Dia telah berdakwah dengan dakwahnya orang-orang baik. Beliau adalah menara bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau adalah pakaian bagi orang-orang yang meminta petunjuk. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau dan kepada keluarga beliau yang baik lagi suci, beserta istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, juga kepada para sahabat beliau, orang-orang terbaik, tuan-tuan yang bersih, dan kepada semua yang mengikuti mereka dengan baik selama gelapnya malam dan terangnya siang silih berganti. Amma ba'd, fa'usikum ayyuhan nasu wa nafsi bitaqwallahi subhanah, فهي للمؤمن وجاء وللخائف رجاء وللظمآن سقاء إن العاقبة للمتقين. أيها المسلمون، لقد حل بكم ضيف اشرأبت للقياه نفوس الصالحين، ضيف له في قلوب العارفين مخيم ضربت أوتاده وتسابقت إلى استقباله جياده، ضيف تسمو بمجالسته القلوب المخبتة وتشرق بحلوله القلوب المريضة، ضيف لا يأنس به إلا غر كريم ولا يأنف منه إلا غر لئيم. لقد أتاكم أيها المؤمنون شهر ضياء المساجد، شهر الذكر والمحامد، شهر البطولات والانتصارات ومجاهدة النفس والهوى والشيطان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، وهي kaum muslimin، telah datang kepada kalian tamu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang soleh, tamu yang dalam hati orang-orang arif memiliki tenda yang sudah dipasang pasak-pasaknya dan dikejar oleh kuda-kudanya, tamu yang untuk menunaikan sunnahnya hati orang-orang taat membumbung tinggi, hati yang sedang tentram menjadi tersanjung, tamu yang tidak disukai kecuali oleh orang yang mulia dan suci, tidak dibenci kecuali oleh orang yang celaka dan tercela. Telah datang kepada kalian wahai orang-orang beriman bulan cahayanya masjid-masjid, bulan zikir dan pujian, bulan kepahlawanan dan kemenangan, bulan mujahadah jiwa, nafsu dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk dan pembeda. Ayyuhal muslimun, laqad adalla ummatal Islam hadzal syahrul mubarak wa hiya tu'aliju min al-la'wa'i wal khutubi wash shahna' wal 'adawati wal baghdha' ما فرقت به مجتمعها وباعدت قريبها، فخون أمينها وأمن خؤونها وصدق كاذبها وكذب صادقها، فكان حلوله عليها ضيفا عزيزا فرصة سانحة إلى أوبة بعد شرود وكور بعد حور ويقظة بعد غفلة. إنه إن لم يكن شهر رمضان المبارك نقطةً فاصلةً للأمة بين ماضٍ جريح وحاضرٍ كيِّسٍ قويٍّ فطن، فما هو إلا الجوع والعطش ولا تساعة اغتنام. إنه شهر تنقية النفس من عوالق الحياة وزخرفها، يذكر بالجوع والعطش ويلجم المرء عن الترف والعب من الشهوات كملهيم. إنه شهر المحاسبة والجد مع الذات، إنه شهر ذم النفس عن كل حظ بغيض وخلق دنيء، إنه شهر اغتيال المعاصي، إنه شهر اغتيال المعاصي وإذكاء الممانعة أمام الشيطان وما يجلبه على الأمة بخيله ورجله، يعدهم ويمنيهم وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Umat Islam telah dinaungi oleh bulan yang penuh berkah ini. Di saat umat sedang menghadapi kesulitan, problema hidup, permusuhan, persengketaan dan kebencian yang memecah belah masyarakatnya, menjauhkan kerabatnya, sehingga yang terpercaya dianggap khianat dan yang berkhianat dipercaya, yang bohong dibenarkan dan yang benar didustakan, maka datangnya Ramadan sebagai tamu yang mulia dan kesempatan berharga untuk kembali setelah tersesat, berkumpul setelah terpencar, dan sadar setelah lalai. Sesungguhnya, jika Ramadan tidak menjadi titik penentu bagi umat antara masa lalu yang terluka dan masa kini yang cerdas, kuat, dan waspada, maka Ramadan hanyalah lapar dan haus, dan lewatlah waktu pemanfaatannya. Ramadan adalah bulan membersihkan hati dari sangkutan-sangkutan kehidupan dan perhiasannya, mengingatkan pada lapar dan dahaga, mengekang seorang dari kemewahan, menelan syahwat seperti unta yang haus. Ramadan adalah bulan muhasabah dan berterus terang dengan diri sendiri. Ramadan adalah bulan mengekang jiwa dari bagian yang dibenci dan akhlak yang buruk. Ramadan adalah bulan pembasmian terhadap maksiat, menyulut perlawanan terhadap setan. Ibadallah, inna Allah jalla sya'nuh حينما شرع لنا صوم شهر رمضان جعل التنافس فيه مشاعا لعموم عباده، فهو لم يفرض للأغنياء وحسب، ولا للفقراء وحسب، ولا للعباد وحسب، كلا، بل هو لعموم الأمة، فهو سلوة العباد وتجارة الأغنياء وخلوة الذاكرين، كل بما وهبه الله من همة وشرة، فإن للغني فيه حظا، وللفقير فيه حظا، ولقارئ القرآن حظا، ولقائم ليله حظا، وإن المحصلة في ذلكم كله تحقيق التقوى التي شرع الله الصوم لأجلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah ketika mensyariatkan puasa bulan Ramadan menjadikan kompetisi tersebar untuk semua hamba-hambanya. Dia tidak mewajibkannya hanya untuk orang kaya saja, tidak hanya untuk orang miskin atau ahli ibadah saja, tetapi dia umum untuk seluruh umat. Ramadan adalah hiburan bagi ahli ibadah, perniagaan bagi orang-orang kaya, khalwat bagi orang-orang yang berzikir. Setiap orang mendapatkan apa yang Allah berikan. Orang kaya ada bagiannya, orang miskin ada bagiannya, yang membaca Al-Quran punya bagian, yang qiyamul lail ada bagiannya. Hasil akhir itu semua adalah realisasi takwa yang menjadi tujuan inti disyariatkannya puasa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Ibadallah, inna min a'zami al-akhlaq allati yatajadabuha as-sa'imun fi syahr Ramadan al-mubarak بعد كبح جماح النفس بالصوم إبان تصفيد الشياطين هو ذلكم الخلق الرفيع الذي يتجلى في التراحم والتعاطف، إذ يزداد توقدا يضطر النفس إلى أن يرهف طبعها ويأسف قلبها، فيحمل الصائم في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته المقصرة، فإن من فاق الناس بنفسه الكبيرة ستكون عظمته في أن يفوق هو نفسه الكبيرة دون بطر أو غمط، وإذا عظمت نفس المرء هان عنده المال والبذل والجود، فاغتال شحه ووأد أنانيته وهي حية، فلم يصبح حينها حلس شح أو كند أو بخل أو كسل أو تسويف، فيحدق ببصره ويتدبر بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. رواه أحمد والترمذي. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya termasuk akhlak yang paling agung yang diperebutkan orang-orang berpuasa setelah mengekang nafsu dengan berpuasa sehingga setan terbelenggu adalah akhlak yang luhur berupa sifat saling menyayangi yang bertambah kuat ketika jiwa terdorong untuk menajamkan sensitivitasnya, merana hatinya, sehingga orang yang berpuasa dalam dirinya memikul makna orang lain, bukan makna dirinya sendiri yang lemah. Karena orang yang melebihi orang lain dengan jiwa besarnya, kebesarannya adalah dengan meninggikan jiwa tanpa kesombongan dan penghinaan. Ketika jiwa seseorang menjadi besar, maka harta dan pengorbanan baginya adalah ringan. Dengan demikian, dia telah membunuh kekikirannya, dia telah membunuh keakuannya terhadap hidupnya, sehingga tidak lagi menjadi korban sifat kikir dan pelit, atau malas, atau menunda-nunda, sehingga dia dapat menembus dengan pandangannya dan mentadaburi dengan hatinya makna sabda Nabi SAW yang artinya, di surga ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam, dan dalamnya terlihat dari luar. Mereka bertanya, itu untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk orang yang baik perkataannya, menyebarkan salam, memberikan makanan, dan sholat di malam hari ketika orang-orang tertidur lelap. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Ayuhal muslimun as-sa'imun al-qa'imun. Innahu illam yakun syahrul ramadhan al-mubarak. Sebaban liidhka'il ihsasi bihaibatihi wa hurmatihi. واستحضار حدود الله فيه والبعد عن مشوشاته وملهياته فإن النفس المريضة ستخبث حينئذ فتشوش روحانيته وتخلق له جوا من المتضادات اللامسؤولة متمثلة في السباق المحموم عبر القنوات المرئية باستنفار مثير للدهشة إلى ما يخدش الحياء ويشيع الفاحشة وينشر الإثم بكل بلادة وقحة فيحلقون الدين قبل أن يحلق العفاف فيحلقون الدين قبل أن يحلق العفاف والحياء إنهم يؤذون من خلاله الأبصار إنهم يؤذون من خلاله الأبصار والأسماع أزًا ويأطرونها أطرًا على أن تجعل مفهوم رمضان أنه شهر للتسلية والترفيه والانفلات بمشاهدات تضاد خاصية هذا الشهر المبارك من أفلام هابطة ومشاهد تفسد ولا تصلح وتفرق ولا تجمع ولسان حال مواقعيها أنهم ينغصون أجواء الشهر المبارك عن الشياطين المصفدة بالوكالة فأين هؤلاء من عقوبة انتهاك حرمة شهر الله المبارك فضلا عن كونها محرمات في رمضان وغير رمضان أف لهؤلاء ثم أف ألا يعون قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري. Wahai kaum muslimin yang berpuasa dan berqiyamul lail, kalaulah bulan suci Ramadan ini bukan menjadi sebab untuk menyulut sensitivitas terhadap kehormatan dan wibawanya, sebab untuk menghadirkan kesadaran terhadap batasan-batasan Allah dan jauh dari hal-hal yang mengganggu dan melalaikan di dalamnya, maka sejatinya jiwa yang sakit akan terkotori saat itu. Akan ada suasana kontradiktif yang tak bertanggung jawab, seperti yang dapat disaksikan dalam persaingan sengit antara saluran-saluran televisi dengan menayangkan hal-hal yang menarik perhatian, namun mencoreng rasa malu dan menyebarkan dosa, sehingga agama tercukur sebelum kehormatan dan budi pekerti tercukur. Mereka menggoda penglihatan dan pendengaran, mengarahkannya hingga menjadikan makna Ramadan berubah menjadi bulan hiburan dan entertainment dengan menyaksikan hal-hal yang bertentangan dengan karakter Ramadan itu sendiri, dengan film-film rendahan, dengan pemandangan-pemandangan yang merusak, bukan memperbaiki, dengan tayangan yang memecah belah, bukan yang mempersatukan. Perilaku itu menunjukkan bahwa ia mengotori suasana bulan Ramadan dan menggantikan setan yang sedang terbelenggu. di mana mereka dari hukuman melanggar kehormatan bulan Allah yang penuh berkah ini. Celakalah untuk mereka. Sekali lagi, celakalah mereka. Tidakkah mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, beramal dengannya dan kebodohan, maka Allah tidak memerlukan darinya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ala falyattaqillah lusus mawasim ibadatil ummah waliyakuffu 'an at-tashwish wat-tahwish fi syahr al-barakat war-rahmat. فإن لم يكن هذا إيذاءً في الأخلاق والعبادات فما هو الإيذاء إذن؟ وإن لم يكن هذا هو تعدي حدود الله فما هو التعدي إذن؟ ألا وإن فما هو التعدي إذن؟ لقد آثر الخيرون الصوم، لقد آثر الخيرون الصوم والطاعة وذكر الله، وآثروهم هدم الأخلاق والإمساك بمعول إيذاء أهل الإيمان. لقد آثر الخيرون استمطار الرحمات والبركات بالتزام حدود الله في رمضان، وآثر أولئك استمطار الخزي والخسران بهتك حرمة الشهر والإيذاء فيه. ألا وإن الله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثمًا مبينًا. فرحم الله عبدًا صام فعف، وقام فأناب، وتذكر قول مولاه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورًا رحيمًا. Hendaklah para pencuri musim ibadah umat ini bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka menghentikan gangguan mereka di bulan keberkahan dan rahmat ini. Kalau hal itu bukan dianggap sebagai menyakiti dalam masalah akhlak dan ibadah, maka apalagi yang akan dianggap menyakiti? Jika hal ini tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap batasan Allah, maka apalagi pelanggaran itu? Sungguh, orang-orang soleh telah menjadikan bulan ini sebagai musim puasa, ketaatan, dan zikir, sementara orang-orang buruk akhlaknya menjadikannya sebagai kesempatan mengganggu orang-orang yang beriman. Orang-orang soleh menjadikan bulan ini sebagai musim bercucurannya rahmat dan keberkahan dengan komitmen terhadap batasan-batasan Allah, sementara orang jahat menjadikannya sebagai musim turunnya kesengsaraan dan kerugian dengan melanggar kehormatan bulan ini dan menyakiti orang lain di dalamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan bukan karena perbuatan mereka, maka mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang besar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari kandungan Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian yang aku sampaikan. Jika benar maka datangnya dari Allah, dan jika salah maka dari diriku dan setan. Kemudian aku memohon ampun untuk kita semua dan untuk kaum muslimin dari segala dosa. Mohonlah ampun darinya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ba'd, فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شهر الصوم شهر تخلية وتجلية وتهيئة للتهذيب والتحلية، لأن المشغول لا يشغل، ومن امتلأ قلبه بشواغل الدنيا وصوارفها زاحمت الصفاء والإقبال على الطاعة في موسم فيه ليلة خير من ألف شهر. وإذا كان شهر رمضان المبارك شهر الدعاء والذكر وطول القنوت، فحري بالمؤمن الغر ألا يزاحم شيئا من ذلكم بصوارفها، ليستحق بذلك أن يدخل في جملة الذين إذا دعوا ربهم استجاب لهم من الذين أرشدهم الله غب آيات الصيام بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء المستجاب هنا هو دعاء المخبت الخاشع الموقن بالإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، رواه الترمذي وغيره. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya dan syukur untuknya atas taufik dan pemberiannya. Amma ba'du, bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah, dan ketahuilah bahwa bulan puasa adalah bulan takhliyah dan tajliyah, yaitu bulan menjauhi diri dari segala kotoran dosa. Ia adalah bulan persiapan kemenangan dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Karena sesuatu yang telah penuh tidak dapat dipenuhi lagi. Hati yang penuh dengan kesibukan-kesibukan dunia dan pernak-perniknya akan menghalangi giatnya melakukan ketaatan di bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika bulan Ramadan adalah bulan doa, zikir, dan panjangnya sholat, selayaknya seorang mukmin tidak menjejalinya dengan hal-hal yang memalingkannya dari hal itu, agar dia berhak menjadi orang-orang yang jika mereka berdoa kepada Tuhannya, Allah akan menjawab doanya, termasuk orang-orang yang Allah beri arahan dengan firman-Nya, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku ini dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Doa yang dikabulkan di sini adalah doa orang yang taat dan tunduk, orang yang khusyuk dan yakin dengan jawaban Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa Allah tidak menjawab doa orang yang lalai, diriwayatkan oleh Tirmizi dan lainnya. ثم اعلموا ايها المؤمنون الصائمون القائمون انكم تقبلون في هذا الشهر الى كريم رحيم قريب ودود يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإنه لأشد فرحا بتوبة عبده وإقباله إليه ممن ضل راحلته في صحراء مهلكة ثم وجدها. فأروا الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك قبل انفراط عقده وتصرم أيامه ولياليه، فإن الشهر المبارك أشد تفلتًا من الإبل في عقلها، فبين الناس يهنئ بعضهم بعضًا بقدومه، إذ بهم يعزي بعضهم بعضًا بفراقه، بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، فإنه ما بدا شيء إلا تناقص، وما تم شيء إلا زال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Kemudian ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwa kalian di bulan ini menghadap kepada Tuhan yang maha dekat, yang maha penyayang, yang maha pengasih, tangannya penuh, tidak dikurangi oleh sesuatu apapun, memberi di siang dan di malam hari, membentangkan tangannya di malam hari agar bertaubat orang yang berdosa di siang hari, membentangkan tangannya di siang hari agar bertaubat orang yang berdosa di malam hari. Dia menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba, lebih dari gembiranya orang tersebut yang kehilangan tunggangannya dari padang pasir kemudian menemukannya kembali. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri kalian di bulan ini sebelum ikatannya terberai dan hari-harinya berlalu. Karena bulan yang penuh berkah ini lebih cepat luput, lebih cepat pergi daripada onta yang terikat. Baru saja orang-orang yang mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadan, tiba-tiba mereka sudah saling bertakziah atas perginya Ramadan. Dari mereka ada yang menzalimi dirinya di situ, ada yang pertengahan dan ada yang mendahului dalam kebaikan dengan izin Allah. Karena tiadalah sesuatu itu dimulai, melainkan ia mulai berkurang. Dan tiadalah sesuatu itu menjadi sempurna, melainkan ia akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bulan kami tetapkan